Yeah. Zin Panther make a flow. Fantri and Gego from the conf again with my brother Lorenzo MD. Come on. Yo, apa kabar? Ambo manis. Bella dengan dong show manis tamage. Yo, apa kabar? Ambo manis. Bella dengan dong show manis tamage. Angka galas, toki pica siam kaba panas. Sajo kas turung kelapa muda tumbuh yang isnanas. Ikan bakar colo-colo labrak deng saudara. Mulut bakar sore-sore bikin ikan bakar. Di sana ko, jang bikin diri lo. En batu maso, kas kala bakso. Air sungai, deng lompat ulang lai. Jaga bye-bye, katong baku bye. Bikin nyong, pangrayong sama-sama patah semang. Deng bataria bilang beta pulang bawa ikan. Kas naik api deng menyala sampai naik ke bintang. Deng sandar pantai bilang mari sudah bakar ikan. I feel like a paradise in my eyes. Look at sunset, the sunrise in my eyes. Let's come back to our home and say welcome to my Luku Yang. Yo, apa kabar? Ambo manis. Bella dengan dong show manis tamage. Yo, apa kabar? Ambo manis. Bella dengan dong show manis tamage. Bagi susan sageru tolak akan esagu. Biar berbeda aksen tapi katoran satu. Hidup di mana saja samungan satu gandong. Akan tabungkus dalam satu jantung. Angin pukul di pantai main ombak nomor satu. Katong samua alih puru jang baku dusu. Dengar ni lagu puja tanpa putus busa. Samua orang mesti tahu Maluku kaya surga. Maluku terlalu manis, Maluku terlalu gagah. Rasa bangga sing bisa ganti dengan istana gagah. Kulit hitam manis bungkus akan daging. Tambah halam indah sing bisa tertanding. Sekarang semua su jauh di sana. Beta di sini tan air mata. Hidup di Jawa ingat kenangan di Ambon dan semua saudara. Sio beta pasti balik di tanah surba darah. Apa kabar Ambon manis? Bella dengan dong show manis tamage. Satu gandong, satu darah. Ale di beta, satu rasa. Jangan sampai lupa, katong pun tanah. Maluku manis, tak simpan dalam jiwa. Potong di kuku, rasa di daging. Sio basudara, mari katong pulang. Bagandeng tangan, bangun katong pun kampung. Maluku manis, sengara lawan. Dari utara sampai ujung tenggara, katong semua musti baku jaga. Jang bangsa jual bangsa, jang pikir tentang uang. Weh saudara, buang akang. Patah siwa, patah lima lawa, mena haulala. Satu bangsa kita lah, West Melanesia. Tertanam dalam hati, rasa bangga. Baris rima ini, saya bisa hadir semua apa kabar, kabar Ambo manis. Bela dengan dong show manis tamage. Show apa kabar.